Salanalembi Nalembi na kobolela bo bo Madogu bo bo bo Nalembi na kobondela Yo motema bolingo yo kana lembi Madonna ni makito balana Madonna pia ki motema mwangai yo baby si motema mwangai monso na makambo sali simanaka poli bosona kende na voyage na la kio ya sola teto kombana o kamwe singa poya makabo Salinga mama na bona bo Sing and sing.